Napa? Sama-sama membawa kehidupan. Air hujan untuk kehidupan apa? Jasmani, sedangkan Al-Quran untuk kehidupan rohani. Bagaimana supaya kita bisa hidup hati dan rohani kita dengan Al-Quran? Caranya pripun? Dibaca. Dua. Dipahami. Tiga. Diamalkan. Ini pembahasan kita pada pengajian yang telah lalu. Hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-12. Apa bunyinya? Wal ardi dzatis sad'. Kalau di ayat yang ke-11 Allah bersumpah dengan wassama'i. Demi apa? Langit. Pasangannya langit apa? Bumi. Makanya di ayat yang ke-12 ini Allah bersumpah dengan bumi. Jadi Al-Quran itu sering menggandengkan antara langit dengan apa? Bumi. Siang, malam, laki-laki, perempuan, ya. Ada surga, ada apa? Neraka. Sehingga Al-Quran itu mudah dipahami, karena memang Allah Azza wa Jalla dalam uslubnya, dalam susunan kata-kata dan pembahasannya itu sering menggandengkan antara dua hal yang memang bergandengan. Antara lain adalah langit dengan apa? Bumi. Langit itu makhluk yang posisinya di mana? Atas. Kalau bumi posisinya di bawah. Berarti Allah menggandengkan antara atas dengan apa? Bawah. Wal ardi dzatis sad'. Demi bumi. Dzatis sad'. Yang mempunyai as-sad'. Apa artinya as-sad'? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzatun nabat. Nabat itu artinya tetumbuhan. Berarti demi bumi yang mempunyai napa? Tetumbuhan. Kalau panjenengan punya kamus bahasa Arab Indonesia, kemudian jenengan penasaran sod' artinya apa? Sodal ain. Kayaknya jenengan di kamus itu tidak akan ketemu bahwa sodok itu artinya tetumbuhan. Kayaknya. Ya. Kalau enggak percaya, duwe kamus apa ora? Tuku disit. Ya. Kayaknya enggak akan ketemu kayaknya di kamus bahasa Arab Indonesia. Loh, terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pakarnya Al-Qur'an, kok menafsirkan dengan tetumbuhan? Mari kita lihat bagaimana para ulama kita begitu cerdasnya. Sodor itu kalau kita buka di kamus, salah satu maknanya adalah merekah. Napa? Merekah. Membelah, terbelah. Berarti di sini wal ardi dzatis sad', bumi, demi bumi yang merekah, demi bumi yang terbelah. Apa hubungannya dengan tanaman? Coba jenengan berusaha untuk memahami jalan pikiran para ulama. Apa hubungannya bumi merekah dengan tetumbuhan? Ketika biji itu berada di dalam tanah, kemudian dia mulai nopo? tumbuh, maka tanah itu akan merekah. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma langsung menafsirkan demi bumi yang memiliki tetumbuhan. Walaupun arti soda' tadi apa tadi? Merekah. Karena ketika bumi merekah itu, tumbuhlah pohon-pohonan dari benih yang kecil. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lebih terang lagi, lebih gamblang lagi dalam surat yang lain, supaya kita tidak dianggap ngarang penafsiran. Di dalam ayat lain, tepatnya dalam surat Abasa. Surat apa? Abasa. Ayat 24 sampai 31. Ayat pinten? 24 sampai 31. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan secara detail apa yang tadi kita jelaskan. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Dimatakan, direnungi apanya? Rasanya atau direnungi apanya? Prosesnya. Prosesnya bagaimana makanan itu bisa sampai di depan jenengan. Bisa sampai di atas piring. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanan yang dia konsumsi. Lihat proses panjangnya. Bagaimana prosesnya? Anna sababnal ma'a sabba. Proses itu diawali, kata Allah, sesungguhnya kami mencurahkan air yang melimpah. Dari mana? Saking pundi? Langit. Ini air yang melimpah. Yang sedang kita rasakan saat ini, yang kita dengar suaranya itu. Anna sababnal ma'a sabba. Makanan yang kalian konsumsi itu diawali dengan Allah menurunkan hujan yang deras. Terus apa? Thumma syaqaqanal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik mungkin. Lihat, Allah turunkan hujan, terus setelah itu buminya oleh Allah diapakan? Dibelah. Dibikin bumi itu merekah. Selanjutnya, fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan di dalam bumi tersebut, muncul keluar benih. Biji-bijian. Biji-bijian itu apa contohnya? Duh, banyak banget. Jagung, padi, kacang. Pamaning. Wis kuwi tok. Jadi oke. Kedele, edamame. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, Allah turunkan hujan, kemudian bumi Allah belah, kemudian Allah tumbuhkan. Ini yang tadi saya sampaikan. Wal ardi dhatis sadar. Demi bumi yang merekah. Merekah untuk apa? Untuk mengeluarkan tumbuhannya. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla bikin tumbuhnya tanaman itu dengan pembelahan bumi yang sebaik mungkin. Kalau pohonnya kecil ya terbelahnya apa? Kecil. Kalau pohonnya gede ya terbelahnya gede. Menyesuaikan dengan pohonnya tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, apalagi selain biji-bijian, wa'inabaw waqadba, dan juga kami tumbuhkan anggur dan sayur-sayuran. Apalagi wazaitunaw wa nakhla, dan buah atau pohon zaitun serta pohon kur. Ma wahadaiqa gulba, dan taman yang lebat. Wa fakihatau wa abba, buah-buahan dan rerumputan. Ini Allah ceritakan bagaimana proses tumbuhnya napa? Tetumbuhan. Berarti kalau kita perhatikan ayat barusan, anna, sesungguhnya kami, kemudian syakokna, kami juga. Berapa kali Allah sebutkan kami, kami, kami, kami? Kami di situ maksudnya siapa? Allah. Berarti yang menumbuhkan tetumbuhan itu Allah. Kita itu cuma apa? Kita itu cuma nanam. Setelah kita masukkan ke tanah, urusannya Allah. Berarti kita itu cuma nanam, bukan apa? Bukan menumbuhkan. Makanya pernah enggak nanam terus enggak tumbuh? Pernah enggak? Pernah. Nanam enggak tumbuh. Enggak nanam tumbuh. Pernah. Yang mana yang lebih sering? Nanem gak tumbuh ya. Gak nanem tumbuh. Berarti yang menumbuhkan itu bukan sinten? Bukan manusia. Ya wisnya kayak gue ngenteni baik. Ya gak juga. Ya masa petani lah wis masane tukul apa? Pari ya pari. Ya suketok tukul. Kita kan disuruh apa? Berusaha. Kita disuruh berikhtiar. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Ya, ya kayak orang berobat lah. Orang sakit kan diperintahkan untuk apa? Berobat. Tapi kemudian setelah berobat sembuh atau tidak sembuh, itu terserah sinten Allah. Pengen dapat duit, nopo? Kerja. Setelah bekerja, dapatnya banyak atau sedikit atau gak dapat, itu terserah Allah. Pengen punya anak? Pengen punya anak? Nikah. Setelah menikah, dapat anak atau tidak dapat anak, itu terserah Allah. Anaknya sedikit atau banyak, terserah Allah. Jadi jangan sampai ketika kita sampaikan yang menumbuhkan tetumbuhan itu Allah, bukan kita. Jangan kemudian muncul pemahaman, ya wisnya kayak gue apa? Ngeteni bae. Ya. Nek masane tukul duren ya, duren, jinteni ya tukulnya udah duren. Kita nanam apa enggak? Setelah nanam, setelah itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi yang menumbuhkan tetumbuhan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan sebagian orang, atau bahkan protes dari sebagian orang. Apa kata mereka? Petani. Petani kok diwajibkan untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Betul? Betul. Nah ini ada pegawai, ada PNS, katanya harus sampai sekian-sekian, kalau gak sampai gak wajib zakat. Penak temen pegawai, susah temen petani. Ada sebagian orang protes seperti itu. Petani sudah susah, pupuk apa? Mahal, harga gabah turun, kalah dengan yang impor. Kok ya masih dikenakan zakat, itu gimana toh? Bagaimana menjawabnya? Pertama, sebagaimana harta, duit, emas, perak itu ada nisabnya, hasil panenan petani juga ada napa nisabnya. Nisab niku napa toh? Batas minimal wajib dikeluarkan zakatnya, itu nisab namanya. Emas sekian gram, perak sekian gram, kalau belum sampai sekian gram berarti belum napa wajib zakat. Petani juga sama. Berarti tidak setiap petani wajib mengeluarkan zakat. Ini yang harus kita pahami dulu. Sebagaimana peternak kambing, peternak sapi juga tidak semua wajib zakat, tergantung sapinya sudah berapa ekor, kambingnya sudah berapa ekor. Itu dijelaskan secara detail di dalam agama kita. Petani itu wajib mengeluarkan zakat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, walaisa fima duna khamsi aw suqin sadaqah. Hasil panenan yang enggak nyampe 5 wasak. Nanti saya akan jelaskan. Hasil panenan yang tidak sampai 5 wasak itu tidak wajib dizakati. 5 wasak itu berapa? Kira-kira ya, kira-kira 7,2 kintal. Pinten? 7,2 kintal. Berarti kalau ada petani cuma dapat 6 kintal, wajib zakat mboten? Wajib mboten? Tidak. 7,2 niku kathah napa sekedhik? Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak, lumayan. Terus dikeluarin berapa Ustaz? Enggak banyak juga dikeluarinnya. Berapa? Tergantung. Tergantung apa, Nek? Tergantung pengairannya. Bagus. Pengairannya mengandalkan dari air hujan atau air irigasi, atau harus ngeluarin biaya. Ngeluarin biaya ini contohnya pripun? Harus nyedot dari tanah, masang nopo? Apa itu alat itu? Sanyo ya, diesel ya, untuk nyedot air. Kalau ini kan berarti ini kan keluar tambahan duit. Kalau cuma mengandalkan dari langit, ya berarti kan enggak perlu mengeluarkan duit tambahan. Dibedakan. Kalau pengairannya dari langit, dari sungai, dari irigasi, itu 10%. Kalau ada biaya tambahan pengeluaran untuk pengairan, harus nyedot, pakai alat, beli solar, nyewa ini, nyewa itu cuma berapa? 5%. Coba sekarang ayo kita hitung, kalau 7,2 kintal, 10%-nya berapa? 72 kilo. Masih sisa berapa? Masih sisa 6, sekian kintal. Lebih banyak yang disisakan atau yang dikeluarkan? Lebih banyak disisakan. Ini jawaban yang pertama. Jadi kalau ada yang protes, kenapa petani harus apa? Mengeluarkan zakat, padahal petani itu orangnya susah. Jawaban yang pertama adalah, tidak setiap petani wajib zakat. Kalau petani panennya cuma dapat setengah kintal, itu bukan wajib zakat. Itu namanya berhak mendapatkan zakat. Jadi enggak ngawur agama kita itu. Enggak ngasal-asal petani wajib mendapatkan zakat. Lihat berapa hasil panenannya. Makanya saya agak keras dengan sebagian orang yang mewajibkan zakat kepada karyawannya. Saya tanya, karyawan ini penghasilnya berapa? UMR, Ustaz. UMR berapa? Berapa? 1,9 juta. Semuanya dapat UMR, saya tanya. Ya, enggak, Ustaz. Malah ada yang di bawah UMR, Ustaz. Tayyib. Kamu wajibkan zakat itu, dalilnya dari mana? Karyawan ini, dia bukan wajib untuk mengeluarkan zakat. Dia itu berhak mendapatkan zakat. Kok dia disuruh apa? Mengeluarkan zakat itu gimana toh? Ya Ustaz, buat latihan. Bukan kayak gitu caranya. Untuk menggugah Ustaz. Ya kalau untuk menggugah berarti namanya bukan zakat. Kalau zakat itu adalah sifatnya wajib. Kalau untuk membiasakan mereka, memotivasi mereka untuk terbiasa menyisihkan sebagian harta, ya sampaikan kepada mereka, ini bukan zakat. Ini nopo? Sedekah. Kalau sedekah itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keikhlasan dia. Nek ikhlasnya enggak ngeluarkan pripun? Ya ora apa-apa. Mungkin 1,9 yang dia terima itu, atau bahkan 1,5 yang dia terima itu, mungkin untuk menafkahi keluarganya saja masih kurang. Kok jenengan tega-teganya nopo? Motong lagi di awal. Jadi enggak ada pilihan. Pokoknya terima sudah dikurangi 2,5%. Kalau memang Anda niatnya adalah ingin membiasakan, sifatnya enggak boleh kewajiban, sifatnya enggak boleh mengharuskan. Silakan, siapa yang mau sedekah silakan. Jadi petani jawabannya tidak semuanya mereka wajib mengeluarkan zakat. Hanya yang sampai nopo nisab. Kira-kira berapa tadi? 7,2 lah. Sekitar itu ya. Ini cuma sekitar aja. Sekitar 7,2 kintal. Baik. Jawaban yang kedua. Pekerjaan petani itu, pekerjaan pokok petani itu adalah nanam benih. Apa? Nanam benih. Itu pekerjaan pokoknya. Panen sih biasanya berapa lama? Berapa? 100 hari. 100 hari itu berapa? 3 bulan sekian. Selama 3 bulan berikutnya petani itu nopo? Menyerahkan proses tumbuhnya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada enggak petani yang berani mengatakan, saya yang menumbuhkan dari benih sampai jadi tertumbuhan besar lagi, hijau, mulai ada isinya, mulai kuning. Ada enggak petani yang berani? Saya yang menumbuhkan itu. Ada? Enggak ada. Setelah dia tanam benih-benih tersebut, setelah itu Allah Subhanahu wa taala yang melanjutkan prosesnya. Selama berapa hari, selama berapa bulan tadi? 3 bulan 10 hari atau sekitar 100 hari ya. Seandainya petani itu menanam benih dalam beberapa hari, sehari atau dua hari, kemudian 3 bulan selanjutnya Allah Azza wa Jalla yang melanjutkan pekerjaannya, apa enggak boleh Allah minta dari petani itu pinten? 5% atau 10%? Boleh nopo mboten? Boleh. Wong petani nanam beberapa hari, setelah itu kelanjutannya Allah. Yuk, tapi kan petani kan menyiangi, Ustaz. Masih ada pekerjaan yang lain. Nyabuti nopo? Rumput, terus ngapain? Mupuk, terus nyemprot, terus gusai manuk. Oke. Seandainya petani lakukan itu semuanya, nyemprot, nyabuti apa? Rumput, terus mupuk, terus jagani manuk. Kemudian padinya enggak tumbuh. Mau ngapain? Nyemproti apa? Ya. Tetap pokoknya itu bukan di pupuknya, bukan di semprotannya, bukan di jaga manuknya. Tetap pokoknya adalah Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menumbuhkan padi tersebut. Maka seandainya kemudian Allah Azza wa Jalla meminta kepada petani agar mereka mengeluarkan berapa persen? 5 atau 10% manakala hasil panenannya sampai nisab, itu pantas dan layak buat Allah untuk mengambilnya. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta petani, meminta kita untuk mengeluarkan zakat, untuk kepentingan siapa? Kepentingan siapa? Allah. Allah butuh dengan beras kita? Allah butuh dengan emas kita? Allah butuh dengan perak kita? Allah butuh dengan uang kita? Tidak. Itu semuanya kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Seandainya kalian berbuat baik, maka efek positifnya akan kembali kepada kalian sendiri. Ini dalam surat Al-Isra ayat 7. Surat apa? Al-Isra ayat 7. Jadi ketika petani itu mengeluarkan zakatnya yang 5% atau 10%, itu manfaatnya untuk dia sendiri. Apa manfaatnya? Ya, yang pertama dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla karena telah menjalankan perintah agama. Yang kedua, Allah akan berkahi. Allah akan jaga. Banyak kan sekarang petani mengeluh, ya Allah, kenapa ya yang namanya hama bolak-balik apa? Datang. Panenan ini wereng, panenan berikutnya walang, panenan berikutnya tikus. Panenan berikutnya keong. Apa kita enggak berpikir tikus, nopo? Keong. Nopo malih? wereng, napa malih? Wala. Itu makhluknya siapa? Bukankah makhluk-makhluk itu semua adalah makhluknya Allah? Mereka bergerak dengan perintah dan izin Allah. Kenapa kita tidak minta sama Allah? Caranya minta bagaimana? Satu, yang wajib-wajib itu dikeluarkan. Kalau kita tidak keluarkan, Allah akan mencabut dengan paksa. Maka kalau ada serbuan tikus, seharusnya pertama kali kita introspeksi diri. Jangan-jangan panenan yang lalu sampai nisab terus tidak dikeluarkan zakatnya. Harusnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua digerebek. Iya. Bukan dibiarin, enggak apa-apa digerebek. Memang tikus itu salah satu hewan yang disuruh untuk dibunuh kok. Enggak apa-apa. Tapi kalau habis ngerebek tikus, jangan dibuang di jalan. Ya, ada sebagian orang saking jengkelnya ben kancane tikus pada nonton kayak. Lihat tuh temanmu pada apa? Akhir hidupnya seperti itu. Tahu-tahunya besoknya dua kali lipat datangnya. Ya, ngapain? Jangan. Wong kita itu kan disuruh menyingkirkan sesuatu yang ganggu dari jalan. Kok malah kita meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan? Itu gimana tuh? Kalau ada sesuatu yang ganggu di jalan, itu kita disuruh menyingkirkan. Kok malah kita meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan? Tikus itu ganggu gak di jalan? Ganggu. Buktinya kalau kita naik motor, kemudian lihat ada tikus gitu, walaupun sudah mati, apakah kita minggir, apa sengaja mak jeduk gitu? Kita kan minggir, karena kita tahu itu mengganggu. Mendingan diapakan? Mendingan dikubur. Sekalian buat pupuk, pupuk organik. Ya. Jadi itu jawabannya. Kembali kepada tafsir wal ardi dzatis sad'. Apa artinya tadi sad'? Tetumbuhan. Padahal kalau kita buka di kamus, sad' itu artinya merekah atau terbelah. Kenapa kok bisa ditafsirkan menjadi tetumbuhan? Karena saat tumbuhan itu muncul keluar dari tanah, maka tanah itu akan terbelah atau akan merekah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada waktu? Hah? Satu menit? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.